قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور. Ketahuilah bahwa air yang dipakai wudu oleh anak kecil yang belum baligh ghairu tahurin itu jadi air mustamal, dia tidak bisa lagi mensucikan. Wa kadzal ma'u alladhi yatawaddau bihi al-muntafir, begitu juga air yang dipakai berwudu oleh orang yang melakukan ibadah sunnah al-muntafil. Dalam beberapa teks kitab yang lain tuh ini mutanafil bukan muntafil. Wa kadza man la ya'taqid wujub an-niyyati 'ala as-sahihi fil jami', begitu juga yang dipakai oleh orang yang tidak meyakini kewajiban niat dalam berwudu, dia tidak yakin itu, dia pakai berwudu, nah air bekas dia pakai itu 'ala as-sahih, jadi musta'mal menurut pendapat yang sahih fil jami', di dalam tiga masalah itu sahih. Jadi anak kecil, orang yang sunnah, dan juga enggak meyakini kewajiban niat, itu semuanya sahih menurut madhab bahwa air yang dipakai oleh ketiganya itu menjadi musta'mal. Thumma madama al-ma'u mutaraddidan, kemudian selama air itu mutaraddidan, masih mengalir, maksudnya masih berada alal udwi, di atas anggota tubuh, maksudnya masih berada di anggota tangan misalnya. La yathbut lahu hukmul istimal, air tersebut tidak ditetapkan sebagai air yang musta'mal. Walau jara al-ma'u, tapi kalau seandainya air itu kemudian mengalir min udwil mutawaddi'i, dari anggota tubuh orang yang berwudu, ila udwin akhar, kepada anggota tubuh orang lain, sara musta'malan, maka air itu baru dikatakan sebagai musta'mal. Hatta law intaqala min ihdal yadaini, bahkan kalau air itu pindah, min ihdal yadaini, dari salah satu tangan, ilal ukhra, ke tangan yang lain, tangannya dia nih, sara musta'malan, itu air jadi musta'mal. Walau intaqala al-ma'u, kalau air itu pindah, alladhi yajli fihi al-intiqal, ke anggota tubuh yang memang biasa, memang wajar pindah, yajli fihi al-intiqal, biasa pindah ke situ, min udwin, dari anggota tubuh, ila maudhi'in akhar min dhalikal udwi, dari anggota tubuh ke bagian lain di anggota tubuh tersebut, kal hasil, seperti yang terjadi, inda naklihi, ketika orang memindahkan air, minal kafi, dari telapak tangannya, ila sa'idi, ke lengannya, waraddahu ilal kafi, kemudian airnya dibalikin lagi ke telapak tangannya, wa nahwi, atau sejenisnya, la yadur intiqaluhu, maka perpindahan tersebut tidak bermasalah, artinya tidak membuat air mustamal. Jadi yang masalah itu kalau pindah anggota tubuh lain, jadi selama masih dalam anggota yang sama begitu ya, itu enggak ada masalah, apalagi di perpindahan yang sangat wajar ya. Ya emang nyiduknya pakai telapak tangan kan. Emang nyiduknya pakai apaan? Wa in kharaqahul hawa, hul hawa, ditiup oleh angin gitu ya. Itu juga sama tidak bermasalah. Wa hiya, dan ini mas'alatun hasanah, masalah yang baik ya. Masalah kecil tapi baik. Dzakaraha Ar-Rafi'i, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi akhir bab tsani min abwabit tayammum, di ujung bab kedua dari bab tayammum. Wa ahmalaha An-Nawawiyyu, akan tetapi Imam Nawawi tidak menyebutkan masalah ini di kitab Rawdhah illa annahu dzakarahuna. Hanya saja Imam Nawawi menyebutkan ini min ziyadati rawdhati, di kitab syarahnya Rawdhah, annahu, nah ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, annahu law in fasala al-ma', kalau air itu terpisah, mimba terpisah itu maksudnya begini, tidak mengalir gitu ya, dia basuh, airnya basuh muka. Nah, kalau mengalir itu kan mengalir dari muka turun ke leher-leher badan. Ini jatuh ke kakinya itu bukan melalui aliran, tapi memang jatuh dari basuhan muka, jatuh ke kaki. Itu namanya infasal, terpisah, jadi tidak mengalir. Min ba'dil adha'i, dari sebagian anggota yang junub, ila ba'diya, ke anggota tubuh lain yang junub. Wajahaini, itu ada dua pendapat. Al-Ashah yang paling sahih gitu, indal mawardi, menurut Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ar-Ruyani, annahu la yadur, bahwasanya yang seperti itu tidak bermasalah, tidak membuat wala yasiru musta'malan, dan tidak menjadikan air itu musta'mal. Warajih indal khurasaniyin, akan tetapi yang rajih, yang unggul, pendapat yang dibenarkan oleh ulama Al-Khuras, Khurasan ini dari Irak ya, ulama Syafi'i yang ada di Khurasan, annahu yasiru musta'malan, bahwa air tersebut itu jadi musta'mal. Wa qala al-Imam, Imam Al-Juwayni mengatakan anna naqalahu in, ini bukan an, in. In naqalahu qasdan, kalau air itu dipindahkan secara sengaja gitu ya. Jadi kakinya memang diposisikan di bawah muka. Jadi pas muka sengaja emang mau jatuhin air dari muka ke kaki, kos dan secara sengaja, suara musta'malan, maka air itu jadi musta'mal. Wa illa, akan tetapi kalau enggak sengaja, ya namanya kamar mandi sempit, dia basuh muka ya jatuh ke tangan, jatuh ke kaki, fala, maka tidak jadi musta'mal. Wa sahahahu an-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan fi tahqiqi, dalam tahqiq, annahu yasiru musta'malan, bahwa air tersebut jadi air yang musta'mal. Wa sahahah Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah mensahihkan annahu la yasiru musta'malan. Ini repot nih ya, masalah air yang terpisah jadi enggak ngalir, jatuhnya terpisah. Imam Ibnu Rif'ah justru mensahihkan bahwa air itu tidak jadi musta'malan gitu. Walau in ghamas, nah ini beda lagi. Walau in ghamas junubun fi ma'in, kalau seandainya orang yang junub in ghamas itu berendam gitu. Fi ma'in duna kullataini, di air yang kurang dari dua kula. Wa amma jami'a badanihi, kemudian dia ratakan seluruh badannya. Thumma nawa, kemudian dia berniat mengangkat hadas besar tentu, irtafa'at janabatuhu, maka junubnya hilang. Bila khilaf, ini tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Wasaral ma'u musta'malan, setelah itu air jadi musta'mal binisbati ila ghairihi, bagi orang lain itu jadi musta'mal. Wala yasir musta'malan, dan tetapi tidak jadi musta'mal binisbati ilaihi, untuk dirinya itu si junub yang mandi. Surraha bihi Al-Khwarizmi, ini dieksplisitkan, dinyatakan oleh Imam Al-Khwarizmi, hatta sampai-sampai innahu qala, beliau mengatakan, lau ahdatha hadatsan tsaniyan, kalau seandainya dia berhadas lagi yang kedua, begitu maksudnya junub lagi yang kedua kali, keluar lagi air maninya, hala in ghimasihi, ketika dia berendam, jaza irtifa'uhu bihi, maka dia boleh mengangkat hadasnya bahasa besar itu dengan air yang itu juga. Wa inna wa al junuba, kalau dia seandainya niat mandi janabah, qabla tamamil in ghimasi, sebelum dia sempurna berendam semua, irtafa'at janabatuhu anil juz'i gitu. Jadi dia berendam baru setengah badan, misalnya duduk aja gitu. Belum badannya belum, jadi dari pinggang ke kaki aja itu. Kemudian dia niat, nah maka yang irtafa'at janabatuhu, yang junubnya terangkat itu ya juz, hanya sebahagian badan, al-mulaki lil ma'i, yang menempel kepada air. Bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Wala yasirul ma'u musta'malan, akan tetapi air tidak jadi musta'mal. Ballahu ayyutimmal ingimas, akan tetapi baginya dia masih tetap boleh al-ingimas, merendamkan bagian lain. Watartafi'u anhul janabah, maka dengan itu junubnya, hadas besar, terangkat dari anggota tubuh, anil baki, dari anggota tubuh yang belum terkena air tersebut. Ala sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih, dan ini mansus dari Imam Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ke 5-6.